kuharapkan jadi seorang biduan, jadi seorang biduan. Oh biduan, pujaan, pujaan tua muda, kau ditaburi cahaya dan sinar kekaguman, dan riunya tepukan, dan riunya tepukan. Dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan.